Gak apa-apa. Perempuan dengan perempuan. Gak ada larangan. Perempuan yang berbicara. Tokoh liberalis perempuan. Inhum illa kail an'am. Seperti binatang ternak. Bebas. Mau berbuat apapun. Mau berpendapat apapun. Gak ada aturan syariat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Qul na'udzubikum Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidak kau melihat bagaimana orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri? Adallahullahu 'ala 'ilmin. Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Artinya walaupun nyampe pada mereka ilmu, mereka tetap sesat. Walaupun sampai pada mereka ayat Al-Qur'an, mereka tetap sesat. Walaupun sampai pada mereka hadis, hadis sahih, mereka tetap sesat. Enggak peduli. Walaupun ayat penentang, walaupun hadis penentang, enggak peduli. Lo ayat yunnina 'alaihina min jaladibina. Itu kan Arab, itu adatnya Arab itu. Lo Al-Qur'an yang bilang, ya Al-Qur'an Arab. Mau apa lagi? Mau bicara apa? Ini dari Nabi, ya, Nabi juga Arab. Kita maunya Islam yang Indonesia, yang Nusantara, jangan yang Arab. Oh, Nabinya nggak mau Nabi Arab sekalian bilang, biar kaum Muslimin jadi jelas. Kalau kalian memang bukan Muslimin, kami nggak mau Nabi Arab, gitu loh. Biar terang-terangan. Kalau dengan Allah, ini semua hawa. Yang kalau dibuka pintu itu akan masuk pemahaman-pemahaman asing, pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Qul inna a'udzu billah. Disebutkan oleh Imam Abu Bakar Amr bin Abi Asim Ad-Dhahhak Al-Mukhallad Asy-Syaibani dalam kitabnya As-Sunnah. Bab dzikru qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala muslil bayda. Bab tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Wa tahdhiru iyyahum an yataghayyaru amma yatrukuhum. Dan memperingatkan manusia agar jangan merubah apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman ulama. Ma'ana taraktukum ala mahajjatin bayda atau ala mutlil bayda, maknanya hendaklah jalani apa yang sudah aku tinggalkan pada kalian. Jangan dirubah, jangan diganti. Kemudian dibawakan hadisnya oleh beliau bahwa Rasulullah SAW keluar kepada kami, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi bersabda, ayyuballah la atrukannakum ala mutlil bayda layluha kanahariha sawa. Sungguh demi Allah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Apa kata Abu Darda telah membawakan hadis ini? Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, maha benar Allah dan sungguh benar Rasulnya, bahwa beliau benar-benar meninggalkan kami di atas jalan yang sudah terang benderang, sudah jelas gamblang. Muslil bayda, itu mananya. Kemudian a'udzubikumullah, maka alaina, atas kita untuk menerima, atas kita untuk mengikuti. Selesai. Enggak perlu protes, enggak perlu koreksi, enggak perlu agama dikoreksi. Hadis-hadis Nabi dikoreksi. Ini khodidina a'azakumullah. Pemahaman-pemahaman yang sudah sesat. Menganggap bahwa agama ini perlu dirombak dan direkayasa. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk merekayasa agama. Apakah merekayasa hukum waris? Dulu sama Munawir Sajali. Atau membumikan Al-Quran. Al-Quran dibikin membumi di Indonesia. Atau sekarang muncul Islam Nusantara. Islam keindonesiaan. Muncul lagi Islam ini, Islam ini segala macam.

minggir. Dipilih. Kamu ini sedang apa? Sedang ikut akalmu apa sedang ikut Quran wa Sunnah? Hadirin na'udzubillah. Kalau seperti itu caranya, berarti dia sedang mengikuti akalnya. Adapun Quran dan Sunnah dengan syarat. Makul saya terima, enggak makul enggak terima. Berarti dia beragama dengan akalnya sendiri. Na'udzubillah min ad-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan penyimpangan. Kita lanjutkan insyaallah. Ba'dal maghrib barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته